siapa yang ingin berperang ke antara Kabul dan Beirut. Dengarlah, himne perang berlagu kencang. Kian hari kian meluas antara Kabul dan Beirut, antara Kabul dan Beirut. Apinya minyak, apinya nafsu, apinya mesis membakar semuanya. Antara Kabul dan Beirut, antara Kabul dan Beirut. Persaudaraan, keberanian, keserakahan, perjalanan dari pulih. Di sana yang lemah jadi kuat, yang kuat bisa saja kalah. Amerika ditendang Iran, Rusia payah di Afghanistan. Begin Arafat Azad Khomeini, Gaddafi, Karmal, Reagan, Andropov. Antara Kabul dan Beirut, antara Kabul dan Beirut. Apinya minyak, apinya nafsu, apinya mesis membakar semuanya. Antara Kabul dan Beirut, antara Kabul dan Beirut. Persaudaraan, keberanian, keserakahan, tercecer dari pulih. Siapa yang jadi pahlawan atau semua sia-sia? Bilangkan semua kan berakhir kehancuran atau kebangkitan.